Wah, keok resepnya tuh dijamin mau kapok. kebaya di tikungan tamblong. Ketok ayam potong merica merong di elingan di bejaan tengah buku dasar kongwong. Ketok ayam potong wadah medok kuah keok resep nyantok dijamin cenah moal kampung.